بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بسم الله الرحمن الرحيم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أمين. فإنشاءالله kita lanjutkan kajian ad-da wa dawa untuk pertama di hari ini. Kita sampai di halaman 84 di bagian mana ya terakhir? Oh ya, oke. Okay. Kita sampai di kalimat mengenai perkataan lainnya, yaitu untuk menjawab perkataan bersyubhat, untuk menjawabnya. Ya, maka Ibnu Qayyim nanti akan memiliki jawaban yang cukup panjang terhadap kalimat yang cukup simpel namun bersyubhat, yaitu membantah orang yang mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Waalaikumsalam. Dikatakan mengenai perkataan lainnya, aku tidak akan mengganti perkara yang pasti dengan sesuatu yang meragukan. Ditutup aja. Ditutup aja. Ditutup. Aku tidak akan mengganti perkara yang pasti dengan sesuatu yang meragukan. Maka jawabannya sebagai berikut. Ya, jadi tadi kalimatnya gimana? Pertanyaannya, aku tidak akan mengganti perkara yang pasti, yaitu perkara yang pasti adalah dunia, dengan sesuatu yang meragukan, yaitu yang tidak pasti. Ya, ini yang menunjukkan mereka tidak percaya dengan akhirat, yaitu ragu-ragu, dan ragu-ragu tentang akhirat sama dengan tidak beriman tentangnya. Ya. Karena di antara keimanan itu harus ya al-yaqin, ada al-yaqin. Dan ini ketika al-yaqin tersebut menjadi zon biasa atau syak, maka dia tidak mengamalkan syarat keimanan. Maka jawaban dari perkataan orang ini, atau jawaban untuk perkataan ini sebagai berikut. Bisa jadi Anda ragu terhadap janji baik. Ya, janji baik itu namanya wa'ad. Wa'ad, janji baik. Dan juga ragu terhadap ancaman Allah, namanya wa'id. Ya, jadi ada wa'ad, ada wa'id. Wa'ad itu janji baik, wa'id itu ancaman Allah. Dan kalau ancaman Allah Ta'ala tidak akan memberikan janji baik kepada orang kafir, itu pasti. Dan adapun ancaman bisa untuk orang kafir, bisa untuk orang beriman. Tetapi untuk orang beriman, ya. Jadi kita tahu Allah la yukhliful mi'ad, enggak bakal menyelisihi janjinya. Tetapi untuk orang beriman, yang pasti adalah Allah Ta'ala pasti akan menunaikan janji baiknya, itu pasti. Tidak akan pernah menyelisihi dan melanggar janji baik Allah, itu Allah Ta'ala. Tetapi untuk ancaman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan haknya terkadang tidak menunaikan ancaman tersebut untuk orang beriman. Faham maksudnya? Jadi rahmat Allah itu lebih luas daripada kemarahannya. Tapi untuk orang kafir sudah pasti. Untuk orang kafir tidak akan ada ampunan. Tapi untuk orang yang beriman nanti di akhirat maksudnya, janji baik untuk amalan saleh mereka itu pasti Allah tunaikan. Namun ancaman Allah Ta'ala untuk maksiatnya orang beriman itu tidak mesti, tidak selalu Allah tunaikan. Saking apa? Saking maha rahmatnya Allah. Bisa saja orang itu beriman, Allah ampuni semua dosanya karena dia tidak berbuat syirik sedikit pun. Bisa. Ya. Ini kaidah. Wa'id dan wa'id. Wa'ad itu tidak akan Allah berikan kepada orang kafir manapun. Adapun wa'id untuk orang kafir itu pasti. Untuk orang mukmin juga ada. Bedanya untuk orang kafir wa'id itu pasti terlaksanakan, tertunaikan. Adapun untuk orang mukmin wa'id itu belum tentu. Jadi tergantung dengan masyiah Allah, kehendak Allah, insya'a ghafarlah wa insya'a adzabah. Kalau Allah berkehendak mengampuni, Allah ampuni orang mukmin itu. Kalau Allah Ta'ala berkehendak mengazab, maka terazablah orang beriman itu. Dibuka aja, tokonya ada yang pintu sininya aja. Tokonya yang baru datang ngira ini. Baik. Jadi jawabannya tadi, bisa jadi Anda ragu terhadap wa'ad dan wa'idnya Allah serta kebenaran Rasulnya, atau Anda ingin meyakini hal kebenaran hal tersebut. Kalau meyakininya, berarti Anda meninggalkan sebutir atom yang kontan, sirna dan fana dalam waktu dekat dengan suatu perkara yang pasti dan sama sekali tidak diragukan lagi. Gini, Anda kan sekarang masih dalam posisi meragukan janji Allah, janji baik maupun ucapan Allah, serta kurang yakin dengan kebenaran Rasul. Atau misalnya Anda memang pengen meyakini kebenaran hal tersebut. Kalau Anda melucuti keraguan-raguan Anda menuju ke keyakinan akan kebenaran Allah dan Rasulnya, ya, kalau Anda melucuti, melepaskan keraguan-raguan itu, beralih ke keyakinan, maka berarti Anda meninggalkan sebutir atom kecil, yaitu dunia, yang memang dia kontan, instan, langsung terbayarkan begitu saja. Namun dia itu cepat sirna, cepat hilang. Dunia itu memang tertunaikan segera. Namun, sebagaimana dikatakan, easy comes, easy goes. Yang cepat kontan datangnya, maka cepat pula sirnanya. Sehingga dia dihukumi fana dalam waktu dekat. Nah, meninggalkan itu yang murah dan juga mudah datang mudah pergi, tidak bakal diganti dengan suatu perkara yang pasti. Qat'iyah itu al-jannatu innar, yaitu keimanan tak akhirat dan sama sekali tidak dilakukan lagi, itu pasti. Namun jika memang Anda meragukan wa'ad dan wa'id Allah serta kebenaran Rasulullah, coba lihatlah kembali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan keberadaan, wujud, eksistensi Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala, yaitu ayat kauniyah. Juga menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan kehendak Allah, menunjukkan maha tunggalnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta juga kebenaran para rasulnya terhadap apa yang mereka kabarkan tentang diri Allah. Coba fokuskanlah dirimu. Ya, kadang-kadang kalau misalnya seseorang itu sudah Allah berikan kesesatan pada dirinya, itu kadang-kadang susah, perlu langkah-langkah. Sudah diberikan hujah ini itu tidak mempan, perlu langkah. Fokuskanlah dirimu dan berdirilah untuk melihat segala milik Allah atau memperdebatkannya, coba. Hingga jelas bagimu bahwa apa yang dibawa para Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Allah merupakan kebenaran yang tidak diragukan lagi bahwa saya pencipta alam, rob langit dan bumi ini, Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Quddus, yang maha suci dari menyelisihi kabar para rasul tentangnya. Atau ibrahnya di sini adalah, ini pengajaran dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah untuk siapapun yang mengutamakan dunia daripada akhirat karena kurang percayanya pada akhirat. Nah, orang yang seperti ini juga tidak sedikit zaman sekarang dan selalu ada di setiap zaman, terutama zaman yang mendekat pada hari kiamat. Dan untuk membimbing mereka ini perlu dalil akli. Karena kalau misalnya kita bilang dalil nas, dalil nasi atau dalil nakli, mereka enggak mau. Mereka mungkin udah terlalu kenyang dengan itu. Sehingga apa sih? Percaya aja sama dalil nasi aja enggak. Maka apalah lagi kalau misalnya kita gelontorkan kepada mereka dalil nakli, mereka enggak mau. Maka dengan dalil nalar, akli. Dan dalil nalar itu kadang cukup mengandalkan fitrah. Seperti coba fokuskan aja pada alam semesta ini, lihat. Secara fitrah manusia itu tidak akan pernah mengingkari bahwasanya semua ini pasti ada settingannya, pasti ada aturannya. Gak mungkin secara fitrah menuju ke teologi ateis atau orang-orang yang mengingkari Rob, yaitu bahwa saya berasal dari atom yang berpecah kemudian menjadi begini begitu saja. Ya, tapi kalau misalnya kembali kepada fitrah, bahkan untuk diri sendiri, kita tahu bahwasanya ada zat yang mengurus kita tanpa kita lihat dan tanpa kita ketahui bagaimana secara langsung mengurusnya, namun terasa efek dari kepengurusannya. Nah, Allah Ta'ala Al-Hayyul Qayyum, maha hidup lagi maha mengurusi semua makhluk tanpa kecuali. Tadi ada orang di situ? Sudah? Hah? Sekarang ada? Hah? Keluar. Ya laki atau perempuan? Manusia atau jin menurut antum? Ada, kelihatan, enggak? Masya Allah. Orang sini mungkin ya? Enggak tahu deh. Karena enggak pakai kacamata, jadi enggak terlalu kelihatan. Tapi kita lanjutkan. Kemudian, barang siapa yang menisbatkan Allah kepada selain dari hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, berarti ia telah mencela serta mendustakannya, serta mengingkari rububiyah dan kerajaan Allah. Sebab adalah hal yang mustahil bagi orang yang mempunyai fitrah yang bersih untuk menyatakan bahwa Sang Maharaja, Sang Maharaja ini hanya untuk Allah. Kalimat Maharaja Al-Malik. Kalau misalnya ada seseorang digelari Maharaja itu enggak boleh. Maharaja itu artinya Malikul Muluk gitu loh. Itu paling tingginya kekuasaan. Kemudian juga dilarang bagi seseorang dinamakan digelari Mahadewi. Atau bahkan Dewi itu sendiri, nama Dewi itu sendiri itu enggak boleh, ya kan? Itu istilah kufur. Karena dewa atau dewi itu adalah ilah. Makna dewa atau dewi adalah ilah atau minimal substansi pemaknaan penamaan dewa atau dewi itu ilah makhluk. Dan mana mungkin seseorang misal dinamakan Allah? Mungkin tidak? Tidak mungkin, tidak boleh. Itu hanya khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau dewa atau dewi atau nama-nama sesembahan orang-orang kafir itu enggak boleh. Ya. Ya, misalnya kita ini mau namain anak itu Isa. Kemudian kita namai dengan Jesus. Boleh enggak? Enggak boleh. Itu bakal jadi kegoncangan dan syubhat nantinya. Dan akan ditiru oleh orang-orang, apalagi ini anaknya ustaz, enggak boleh. Jesus, enggak boleh. Kalau misalnya seperti Israel, boleh enggak? Masih boleh, karena itu aslinya juga tertera dalam Al-Quran. Nabi Ya'qub alaihissalam. Sekarang pemuskilah juga misalnya seseorang bernama Wisnu. Masyhur enggak kalau itu ilahnya orang kafir? Apakah kita diamkan? Sebenarnya enggak harus ditegur, dinasihati. bahwasanya nama ini nama yang kufur, nama yang mengandung kekufuran dan menjadi simbolnya orang-orang kafir. Ini bukan saja tasyabuh dengan orang kafir, tapi tasyabuh dengan kekhususan yang ada pada diri mereka itu sebenarnya gitu. Sehingga seharusnya diubah namanya apa kayak gitu. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bu, di ini. Masuk aja, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi asli enggak boleh itu nama-nama seperti itu, seperti Dewa, Dewi, Wisnu, Wardana, bahkan Krishna, masyaallah. Kristen, kemudian ada ini, orang muslim namanya Kristen itu ada. Kemudian ada juga Aditya. Aditya itu mungkin bagi kita paling nama apa gitu, Adit kan. Antum namanya siapa? Fadil, enggak apa-apa. Habibi, Pak Rahmat, Harir, enggak masalah. Tapi Aditya itu juga nama sesembahan. Jadi perlu kita tahu itu, ya. Seperti itu. Coba antum cari dah di Google, Aditya. Ya. Oh iya, Aditya. Coba aja. Cuma memang kadang orang enggak peduli lagi. Dan selain itu karena ustad-ustad juga enggak tahu kalau itu nama nama sesembahan. Iya. Ada enggak misalnya di antara kita merelakan nama anaknya Yahweh misalnya? Kenapa? Karena itu sesembahan ala za'mi mereka, atas anggapan orang-orang Yahudi. Enggak mau kita. Tapi ya sebaliknya ya begitu juga dikiaskan dengan agama lain dari Hindu dan Buddha. Jangan sampai Yahudi kita anti, tapi untuk yang Hindu-Buddha kita bolehkan longgarkan. Enggak, sama. Bahkan Yahudi masih lebih mending karena ahlul kitab. Walaupun mereka musyrik juga. Adapun kalau misalnya Hindu-Buddha itu jelas. Dari awal sampai akhir itu memang teologinya teologi kesyirikan. Ya. Ya Allah musta'an. Jadi, orang yang mempunyai fitrah yang bersih, dengan kalian fitrah yang bersih, fitrah yang masih salimah, ini menunjukkan bahwasanya ada di antara orang yang memang fitrahnya itu sudah tidak benar. Fitrah aslinya itu sudah hilang. Kalau kita perhatikan anak bayi, fitrahnya masih ada. Kalau dia dipoles terus dengan tauhid dan dengan baca Al-Quran, maka insya Allah pada besarnya insya Allah dia terus masih memiliki fitrah itu. Tapi kan banyak orang fitrahnya itu udah gak bersih lagi. Nah mereka menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu lemah hakikatnya. Na'udzubillah. Lemah dalam artian tidak memiliki kudrah. Tidak memiliki kudrah. Kemudian bodoh. Tidak memiliki ilm. Kita ini bertentangan dengan apa yang kita pelajari dari Al-Qa'id al-Musla ini. Perkataan mereka. Yaitu orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah sebagaimana yang kita bilang. Kalau misalnya Mu'tazilah. Atau ya Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala yasma' bila sama', ya'lam bila ilmi, yubsir bila basar. Gimana mereka? Ya, mereka menafikan apa? Menafikan sifat-sifat dari nama-nama Allah. Mereka tidak menafikan nama-nama Allah itu, enggak. Karena kalau mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak bernama Al-Alim, tidak bernama As-Sami', tidak bermakna bernama Al-Basir, maka kaum muslimin akan mengkafirkan Mu'tazilah jelas. Karena ini kekafiran nyata banget nih. Ya kan? Nah, tapi sebagai gantinya mereka mengatakan talbisnya mereka, Allah ia bernama Sami', dia yasma' tapi bila sama'. Demi menafikan apa? Demi menafikan pendengaran. Tapi mengisbatkan namanya Yasma, ya Yasami', Sami'. Nah, penafian sifat ini melazimkan apa? Allah itu ketika disebut Qadirun bila kudroh sama dengan lemah sebenarnya. Inilah teologi Mu'tazilah. Belum lagi yang lebih parah dari itu yaitu Jahmiyah. Kalau Jahmiyah sudah jelas, Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Ini jelas-jelas jenis ateisme, ya kan? Jelas ini. Ya. Jadi sebagian firqah dhalah itu mereka mengatakan dengan lazim dari akwal mereka atau konsekuensi dari perkataan mereka, konsekuensi yang zahir ya, bahwasanya Allah itu na'udzubillah dengan kami ini lemah, bodoh dalam artian tidak punya ilm, kemudian tidak mengetahui apapun, tidak melihat, tidak punya pembicaraan, tidak berbicara, tidak memberikan perintah, tidak melarang, tidak memberikan ganjaran, tidak menghukum, tidak memuliakan, tidak merendahkan siapapun yang dikehendakinya, tidak mengutus para rasul ke berbagai wilayah dari kerajaannya, serta tidak memperhatikan kondisi rakyatnya, bahkan membiarkan dan mengabaikan mereka begitu saja. Ini perkataan sebagian firqah dalam ranah kaum muslimin juga. Makanya kita itu Allah tugaskan sebenarnya menuntut ilmu panjang-panjang, banyak-banyak, karena ini masalah itu banyak. Masalah kita dalam akidah bukan sekadar kita bagaimana cara berdoa kepada Allah, tidak berbuat syirik dan seterusnya. Karena masalah kita itu menghadapi firqah-firqah seperti ini. Dan luar biasanya firqah-firqah ini Allah Ta'ala kehendaki banyak dengan beragamnya mereka. Dan ada di antara mereka yang menusuk dalam bab asma'ul sifat. Ada di antara mereka yang menusuk dalam bab rubudiyah. Ada di antara mereka yang menusuk di bab liberalisme. Dan donornya banyak. Nah, ini kan tugas kaum muslimin sekalian. Bagaimana membenahi ini semua? Makanya sebenarnya seorang muslim itu tidak ada yang tidak punya kerjaan. Kalaupun dia misalnya tidak bekerja, dia masih punya amalan berzikir. Mencari ilmu itu pun kadang lebih berat daripada bekerja itu sendiri. Maksudnya bekerja pekerjaan umum, di pabrik dan semuanya. Mengajar juga bisa. Jadi sebenarnya muslim itu, ketika Allah berikan akal kepada kita, gak ada sebenarnya gak punya pekerjaan. Ada pekerjaan. Ya. Cuma memang anggapan sekarang yang namanya kerja itu di harus kerja tetap. Dalam Islam itu majal, yaitu field dan bidang itu banyak untuk mencari penghasilan. Kalau orang misalnya hanya bisa mengajar, boleh enggak dia mencari penghasilan dengan mengajar? Boleh, meskipun yang diajarkan agama, enggak masalah. Gak masalah. Dia cuma bisa masalah bekam. Boleh gak dia mencari penghasilan dengan bekam itu? Boleh, cuma memang makruh. Ya. Rasulullah SAW yang waktu itu kita bahas di kajian sehari bersama Rasulullah SAW, Imam Ahmad rahimahullah, yang kita tahu bahwa saya beliau orang yang paling muttabi' terhadap Rasul, sehingga beliau bercerita, kalau misalnya saya meriwayatkan satu hadis atau mendapatkan kabar satu hadis, tidak mau saya catat kecuali saya mengamalkannya. Dan ada riwayat yang beliau terima dari para gurunya, Rasulullah SAW pernah di bekam, ya, dan dibekam oleh Abu Thayyib, seorang tukang bekam. Dan beliau pun membayar 1 dinar. Maka Imam Ahmad ketika mendapatkan riwayat tersebut, beliau pun bergegas berbekam. Dan sebagai ittiba'nya kepada Nabi SAW, setiap beliau berbekam setelah beliau mendapatkan riwayat itu, setiap beliau berbekam, beliau pasti akan membayar tukang bekam 1 dinar. Itu padahal sesuatu yang remeh. Maksudnya, gak mestilah 1 dinar. Kan? Bekam, apalagi cuma bekam doang. Kan? Tapi karena itibanya kepada Rasul, maka beliau memformalkan dirinya untuk mengikuti dengan seragam seperti itu. Taib. Jadi, inilah muskilah. Kalau misalnya kita muslim yang benar, kita akan banyak memikirkan umat. Ya, dibandingkan memikirkan bagaimana pekerjaan kita. Maksudnya memikirkan umat ini, mendidik istri sendiri, anak sendiri, tetangga, masyarakat, dan kaum muslimin. Kondisi umat sekarang dalam kejahilan bukan? atau kealiman. Kalau kealiman udah hebat, kita udah kejahilan. Ya, selalu ada problem. Tetapi ya itulah tugas kita sekarang. Kalau kita mau mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah, maka dengan ilmu dan belajar terus. Ya. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita semanzilah, atau bukan, bisa bertemu dengan para rasul dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan pada kita dan amalan-amalannya. Tapi kita lanjutkan. Nah, ini merupakan aib yang tidak pantas dinisbatkan kepada misalnya raja-raja di kalangan manusia. Apakah raja-raja di kalangan manusia boleh kita bilang, oh, raja tersebut dia lemah, bodoh, enggak tahu apa-apa, enggak bisa ngelihat, buta, enggak bisa bicara, enggak memberikan perintah, enggak melarang. Itu untuk apa terus jadi raja di kalangan manusia? Nah, kalau misalnya aib-aib tadi tidak pantas dinisbatkan kepada raja-raja di kalangan manusia, lalu bagaimana mungkin aib-aib tadi ya dibenarkan penisbatannya kepada Allah Ta'ala? Nah, ini bantahan terhadap ya Mu'tazilah, terutama Jahmiyah. Bagaimana mungkin raja di kalangan manusia ya dikatakan raja itu tidak punya nama, enggak punya sifat, enggak punya ilmu, enggak bisa melihat dan seterusnya. Tentu saja itu sesuai mustahil. Lebih-lebih Allah Ta'ala Al-Malik yang hakiki. Maka enggak mungkin disifati dengan ketidakpunyaan sifat. Ya. Baik, kemudian. Seandainya manusia memperhatikan proses kejadiannya dari awal penciptaannya, mulai dari setetes air mani hingga menjadi manusia sempurna, maka jelaslah bahwa ada zat yang mengawasinya, mengubahnya dalam berbagai tahap kejadian, serta membentuknya dalam berbagai wujud. Tidaklah layak baginya untuk mengabaikan dan membiarkan manusia begitu saja, tiada memberi perintah, enggak melarang, enggak mengenalkan hak-haknya, enggak memberi ganjaran, enggak menghukum, enggak. Nah, mungkin. Ya. Jadi coba lihat proses kejadian manusia. Dari status mani sampai sekarang bisa besar, bisa bicara, bisa ceramah. Pasti ini ada yang mengatur. Enggak mungkin terjadi begitu saja. Dan kalau misalnya kita meyakini itu, enggak mungkin, pasti ada yang mengatur, yaitu sesuatu itu zat yang gaib, Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah mengatur seperti itu, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan begitu saja kita tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada pengenalan terhadap Allah. Makanya dinul Islam itu lengkap jadinya. Perintah ada, larangan ada, kemudian pengenalan terhadap Allah juga ada, kemudian pemberian ganjaran dan janji-janji baik juga ada, dan janji untuk menghukum juga ada. Ya, lengkap. Itulah Islam. Ya. Sekiranya misal seorang hamba manusia ini atau jin juga benar-benar memperhatikan secara seksama, ya benar-benar kita jujur memperhatikan, tentu segala sesuatu yang dilihat maupun yang tidak dilihatnya akan menjadi dalil baginya tentang tauhid. Pertama, sesuatu yang kita lihat apapun itu, dengan antum berdiri sini, aduk sini, pakaian kita, jemari kita, kemudian garis-garis di tangan kita, itu semua menunjukkan tauhid. Juga menunjukkan ada kenabian. Juga menunjukkan adanya hari kebangkitan. Itu kalau misalnya kita mau tafakur dan tadabur terhadap alam semesta ini. Ya. Serta bahwasanya Al-Quran merupakan firman-Nya. Tetapi kadang ilmu kita yang enggak sampai. Saking minimnya ilmu kita. Jadi ilmu itu yang akan mewariskan kita khusyuk untuk bertafakur tentang Allah Ta'ala. Ya, tentang makhluk-makhluk yang menunjukkan akan eksistensi Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaannya. Kami menyebutkan dalilnya, kita sedikit lagi, dalam kitab Aiman Al-Quran ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'kuluhu illa al-khati'un, Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang berdosa. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Jadi banyak sekali hal, atau mungkin lebih banyak lagi hal yang tidak kita lihat sebenarnya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Kami juga menyebutkan penggalan masalah ini ketika membawakan firman Allah Ta'ala, wa fihi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri, diri kalian sendiri, maka apakah kalian tidak memperhatikan. Ayat ini menunjukkan bahwa adanya manusia merupakan dalil atau bukti bagi diri sendiri akan keberadaan penciptanya, keesaannya, keberadaan kebenaran para rasulnya, serta penetapan sifat-sifat kesempurnaannya. Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang mengabaikan masalah ini telah tertipu dalam dua kemungkinan yang berbeda. Bisa jadi dia membenarkan atau meyakininya, atau dia mendustakan dan meragukannya. Wallahul musta'an. Ya, baik, insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan pokok dakwah-dakwah. Ini masalah-masalah masih masalah-masalah berat ini. InsyaAllah kita lanjutkan terus saja, enggak apa-apa. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.